Ada suatu hari, entah tanggal berapa saya tidak pernah memikirkannya. Saya terlalu sibuk di luar sehingga istri saya bicara. Ingat, kamu sudah tidak sendiri lagi. Kamu sudah punya anak dan istri. Jangan kau lupakan itu. Jadi aku ke depan rumah dan saya bikin lagu judulnya Jambul Aku Lupa Istri. Dan dia suka sekali lagu ini, sehingga saya tidak pernah menyaksikan. Malamnya sedang bagus, ku duduk di serambi depan, memandang langit, ada bulan, kapal terbang, dan bintang-bintang. Pintu terkuat, istri menyuruh masuk rumah. Ya ampun, aku lupa, ternyata sudah punya istri. Sendiri. Ini kurang. Thank you.